Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Na'ud ila kitab kun salafiyan alal jadah. Kita kembali kepada kitab kun salafiyan alal jadah karya Ad-Doktor Syekh Ad-Doktor Abdussalam bin Salim Raja As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala. Sampai kita pada pembahasan manhajus salaf fil aqidah, bagaimana manhaj salaf di dalam aqidah. Syekh Abdussalam menyebutkan 6 poin tentang manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhajus salaf dalam masalah akidah. Yang pertama, bahwasanya masdar talaqqi manhaj mereka, masdar sumber diambilnya ilmu akidah mereka adalah kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan pemahaman ulama salaf. Kemudian yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadikan hadis-hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun ahad, baik itu ahad ataupun mutawatir, sebagai hujjah, sebagai sandaran dalil dalam berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah betul-betul pasrah kepada wahyu, dengan ajaran wahyu, dan tidak menolaknya dengan akal, dan tidak membicarakan perkara-perkara gaib yang tidak ada, yang tidak bisa dikejar oleh akal, tidak bisa ditangkap oleh akal. Kemudian yang keempat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mempelajari ilmul kalam dan falsafah, yakni tidak khaut, adamul khaut fi ilmil kalam wal falsafah. Mereka tidak menyibukkan diri dengan mempelajari ilmu kalam dan falsafat. Kemudian yang kelima, di antara manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah rafdut ta'wilil batil, menolak penakwilan-penakwilan yang batil, yang tidak berdasarkan dalil sama sekali. Kemudian yang keenam adalah al-jama' bainan nusus fil mas'alatil wahidah, menggabungkan sekian banyak nusus, dalil-dalil yang ada dalam memahami sebuah permasalahan, sehingga tidak terbatas pada satu dalil saja, akan tapi mereka menggabungkan dalil-dalil tersebut. Fahadihi al-aqidah mustaqah minan nabi as-safi, inilah akidah yang betul-betul murni, diambil dari sumber yang murni, yaitu kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'idatun anil ahwa'i wasyubah, yang jauh dari hawa nafsu dan syubhat. Fal mutamassik biha yakunu mu'adziman linususil kitabi wassunnah, maka orang yang berpegang pada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhajus salaf, maka dia adalah orang yang mengagungkan Al-Quran dan Sunnah. Li'annahu ya'lamu anna kullama fiha haqqun wa shawab, karena dia yakin seyakin-yakinnya bahwasanya segala ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan segala ajaran yang terdapat dalam As-Sunnah, Sunnah Nabawiyah As-Sahihah, adalah benar adanya. Kemudian kita juga telah sampaikan tentang bagaimana perkataan Al-Imam Al-Barbahari bahwasanya agama ini adalah diambil dari Allah Subhanahu wa taala, datangnya dari Allah dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak diserahkan kepada ara'ur rijal, tidak dipasrahkan kepada pemikiran-pemikiran manusia, akan tapi semua ilmu adalah di sisi Allah dan juga kemudian dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai-sampai sekali-kali kita mengikuti hawa nafsu kita dalam beragama, Sehingga dikhawatirkan apabila kita mengikuti hawa nafsu kita, kita akan melesat keluar dari agama Islam. Kemudian juga dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari juga bahwasanya fondasi dalam berjamaah, yakni ahlu sunnah wal jamaah, adalah ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, barang siapa yang tidak mengambil dari mereka, maka dia, kata beliau, faman lam yakhud anhum faqad dhalla wabtada. Barang siapa yang tidak mengambil dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya orang tersebut telah sesat dan melakukan bid'ah. Kemudian Syekh Abdus Salam mengatakan bahwa manhaj ahlus sunnah wal jamaah, manhajus salaf, memiliki beberapa keistimewaan. Ya. Beliau mengatakan, famin mumayyizatil manhajis salafi, di antara keistimewaan, ciri-ciri istimewa manhaj salaf, atau keistimewaan manhaj salaf. Yang pertama, sabatu ahlihi anil alal haqqi wa adami taqallubihim kama hiya adatu ahlil ahwa. Bahwasanya pengikut manhaj as-salafi, pengikut manhaj ahlus sunnah wal jamaah, mereka adalah orang-orang yang konsis, sabat, teguh. Yakni istiqamah, sabat, kokoh, tegar. Ya. Mereka tegar di atas kebenaran dan tidak bimbang serta ragu. Wa adami taqallubihim. Mereka tidak ragu terhadap apa yang mereka yakini. Kama hiya adatu ahlil ahwa. Sebagaimana keraguan itu menimpa para ahlul ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Qala Hudzaifah li Abi Mas'ud, berkata sahabat Hudzaifah kepada Abu Mas'ud, innad dalalata, sesungguhnya kesesatan itu adalah, anta'rifa makunta tungkir, engkau menganggap baik sesuatu yang tadinya engkau ingkari. Watungkiru makunta ta'arifu, dan engkau mengingkari sesuatu yang tadinya engkau anggap baik. Yani itu dolalah. Ciri dari kesesatan itu adalah Anda tidak berada di dalam satu yang mantap, membingungkan. Hari ini Anda katakan baik, hari esok sudah Anda katakan buruk, besoknya lagi Anda katakan baik, begitu seterusnya. Yataqallab, ya, mereka itu apa? Ahlul ahwa wa ahlul dhalal yataqallab. Mereka itu apa? Berbolak-balik. Naam. Wa iyyaka wattalawunu fid-din, wattalawuna fid-din, fa inna dinallahi wahid. Hati-hati engkau jangan sampai talawun, menjadi bunglon, ya, ganti-ganti warna. Dalam masalah agama itu tidak ada talawun. Hari ini yang baik dikatakan baik, atau yang baik dikatakan salah. Besok yang salah dikatakan baik. Ini namanya talawun. Ya. Akan tapi beda kalau memang tarujuk ilal haq, itu beda lagi. Ya. Rujuk ilal haq itu wajib. Ketika seorang hari ini mengatakan sesuatu padahal salah, kemudian tabayyana lahu annal haqqa fi ghairi kalamihi, kemudian jelas baginya bahwasanya kebenaran itu adalah bukan pada perkataan dia yang pertama, maka dia wajib harus rujuk kepada kebenaran. Ini lain lagi. Yang dimaksud oleh Syekh sini, oleh Hudzaifah Ibnul Yaman di sini adalah, ya, ad-dhalalah, kesesatan itu adalah engkau hari ini anggap yang baik sesuatu yang baik, itu engkau katakan salah, kemudian besoknya lagi yang salah engkau katakan benar. Yani taqallub fi hadhihi al-asya. Tidak ada patokan dalam menimbang kebaikan dan keburukan. Anta'rifa ma kunta tungkiru wa tungkiru ma kunta ta'rif. Engkau mengatakan yang baik sesuatu yang tadinya engkau ingkari, dan engkau ingkari sesuatu yang tadinya engkau anggap baik. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa bil jumlah, kesimpulannya, fathabat wal istiqrar fi ahli al-hadis wa sunnah ad'afu ma huwa 'inda ahli al-kalam wal falsafah. Ketenangan dan kemantapan yang ada pada diri ahli sunnah itu jauh berlipat-lipat dibandingkan orang-orang yang mempelajari kalam dan filsafat. Ya. Mereka dapat ketenangan. Sampai-sampai suatu saat pernah terjadi dialog, atau saya dialog dengan beberapa orang, artinya dengan teman saya. Ustaz, kenapa ya mereka itu, walaupun orang-orang itu jelas ya mengamalkan satu amalan yang jelas-jelas dia itu salah, akan tetapi kok mereka bisa mendapatkan ketenangan? Kenapa? Karena mereka ridho dengan kesesatan yang mereka ada di dalamnya. Ya, kalau sudah ridho, walaupun salah, maka Anda akan mendapatkan ketenangan. Tapi coba Anda duduk di majelis mereka, di majelis orang-orang yang mengamalkan ajaran-ajaran yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Tenangkah Anda? Tidak akan. Kenapa? Karena dari awal Anda sudah tidak ridho. Nah, ini masalahnya begitu. Jadi ketenangan itu didapatkan karena ridho. Waradu bil hayati dunya watma'annu biha. Kalau dia mereka itu sudah ridho dengan kehidupan dunia, itma'annu biha. Mereka akan merasakan apa? Ketenangan. Jadi ketenangan itu sumbernya karena ridho terlebih dahulu. Coba kalau mengingkari, enggak akan pernah tenang. Ya, makanya terkadang ada orang mengatakan, "Loh, saya juga dapat ketenangan dari hal itu. Masa hal ini adalah sesat?" Ya. Ya, ketenangan adalah ketenangan yang nisbi, ya, bukan nisbi, ketenangan palsu. Ya, ketenangan yang palsu. Ya, sekarang orang mendengarkan musik bisa tenang. Mendengarkan keroncong kalau orang-orang tua itu, walaupun perutnya keroncongan menjadi tenang. Ya kan? Kemudian mendengarkan apa dandang gulo dan yang lainnya, walaupun ada masalah begitu dengar dandang gulo, selendro, pelok dan yang lainnya, ya kan? menjadi tenang. Kenapa? Karena mereka mengridho, sebagian sudah ridho. Orang lagi galau, orang tua galau, kalau dengar ketoprak wayangan di radio tenang. Ya, kenapa? Karena memang mereka ridho dengan wayangan. Coba kalau Anda galau dengar ketoprak, ya semakin galau malah, ya kan? Ya, sudah galau dengar keroncong, tambah keroncongan sisan, ya kan? Ya, begitu. Jadi intinya adalah kenapa mereka mendapatkan ketenangan? Karena mereka ridho. Ya, wallahu taala a'lamu bisawab. Maka dikatakan di sini ketika Syekhul Islam mengatakan bahwasanya ketenangan yang dialami Ahlu Sunnah itu jauh berlipat-lipat karena ketenangannya adalah ketenangan hakiki. Ya, sementara orang-orang Ahlul Kalam dan falsafah bisa saja mereka mendapatkan ketenangan, akan tapi ketenangan adalah ketenangan yang palsu. Naam. Wa qala aidan innama 'inda awamil muslimin wa ulama'ihim ahli sunnati wal jamaah minal ma'rifati wal yaqini wat tuma'ninati wal jazmi bil haqqi wal qawli tsabiti wal qat'i bima hum 'alaihi amrun la yunazi'u fihi illa man salabahu Allahul aqlu man salabahu Allahul aqla wad dina. Sesungguhnya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, perkara yang telah diyakini oleh awamul muslimin, ya, awamul muslimin, orang-orang muslimin yang awam, dan ulama mereka dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah, berupa ma'rifat, kemudian yakin, kemudian tuma'nina, kemudian kemantapan dalam memeluk kebenaran, al-jazm bil-haqqi, wal-qawli thabiti wal-qat'i bimahum alaih, kemudian perkataan yang mantap, dan keputusan atau keyakinan yang mantap, atas ajaran yang mereka peluk, amrun la yunazu la yunazi'u fi, adalah perkara yang tidak perlu diperdebatkan lagi kecuali oleh orang-orang yang akal dan agamanya telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang yang memeluk akidah dan manhaj ahlus sunnah wal jamaah pasti tidak perlu dieyelkan, pasti akan mendapatkan ketenangan. Kalau ada orang masih meragukan, masa sih orang memeluk akidah ahlus sunnah wal jamaah, memeluk manhaj salaf, kok mendapatkan ketenangan? Tidak mungkin lah. Ini berarti orang-orang yang dikurangi akal dan agamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan yang pertama, yaitu pemeluk manhaj as-salaf, pemeluk manhaj ahlu sunnah wal jamaah adalah orang yang mantap, kokoh dalam akidahnya dan tidak mudah goyah. Nah, nasallallahu an yusabbitana. Mudah-mudahan Allah memberikan tasbit kepada kita semua alal haqqi, di atas kebenaran. Kemudian yang kedua, di antara mumayyizat keistimewaan mereka adalah ittifaqu ahlihi alal aqidah. Semua pemeluk ahlu sunnah wal jamaah itu ittifaq, sepakat dalam masalah akidah. Ya. Wa adam ikhtilafihi makhtilafi zamani wal makan. Dan mereka tidak berbeda pendapat meskipun zaman hidup mereka, masa hidup mereka, tempat hidup mereka berlainan. Bagaimana akidah empat imam, akidahnya Abu Hanifah, akidahnya Imam Malik, akidahnya Imam Syafi'i, akidahnya Imam Ahmad, tempatnya berbeda-beda meskipun sempat sebagian ketemu, ya kan? Akan tapi akidahnya tetap sama. Demikian juga para masyayikh. Ada masyayikh yang di Saudi, ada masyayikh yang di Mesir, ada tulabul ilm di Indonesia, ada tulabul ilm di Afrika yang akidahnya manhaji Ahlussunnah wal Jamaah, semuanya sama masalah akidah. Aina Allah? Di manakah Allah? Fis sama. Ya. Di zaman Nabi Muhammad SAW, mereka mengatakan Allah fis sama. Di zaman kita sekarang ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Allah fis sama. Aqidatuhum wahidah. Akidah mereka, mereka satu. Tidak berbeda pendapat. Tidak ada yang mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Allah di mana-mana. Tidak ada. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah satu. Ya, sepakat semuanya. Nah, kemudian yang ketiga, wa annahum a'lamun nasi bi ahwali nabiy sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi wa aqwalihi wa a'dhamuhum tamyizan baina sahihiha wa saqimiha. Ya, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang paling mengetahui tentang kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik perbuatannya atau perkataannya, dan mereka adalah orang-orang yang paling mengetahui dan paling bisa membedakan antara hadis yang sahih dan mana hadis yang saqim, hadis yang dhaif. Walidzalik fahum asyaddun nasi hubban lisunnah. Oleh sebab itu mereka adalah orang-orang yang paling suka dan cinta kepada sunnah. Ya. Mereka betul-betul memperhatikan sunnah, mana yang sahih, mana yang dhaif, yang sahih diamalkan, yang dhaif tidak diamalkan. Mereka sunnah, cinta sekali kepada yang namanya sunnah. Ini ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita masih kurang kecintaan kita kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, berarti masih perlu dipertanyakan. Ya. Nah, wa ahrasuhum ala tibaiha, dan mereka paling haris, paling semangat dalam mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aktsaruhum walatan li ahliha, dan mereka paling mencintai pemeluk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Naam. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa innahu matakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul khalqi wa a'lamahum bil haqa'iqi wa aqwamahum qawlan wa hala. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling sempurna dan makhluk yang paling mengetahui tentang hakikat dan makhluk yang paling lurus perkataan dan kondisinya, lazima an yakuna a'laman nasi bihi a'lamul khalqi bidzalika. Maka orang yang paling mengetahui kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah orang yang paling alim. Ya. Orang yang paling alim. Karena dia mengetahui orang alim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alim, a'lamun nas. Orang yang mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah a'lamun nas, maka mereka adalah a'lamul khalqi. Ya, mereka adalah a'lamul khalqi ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an yakuna a'dhamahum wafiqatan lahu. Dan orang yang paling tahu tentang kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu mereka adalah orang yang paling banyak sesuai dengan jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqtida'an bihi afdalal khalqi. Waqtida'an bihi afdalal khalqi. Lazima an yakuna a'lamun nasi bihi a'lamal khalqi bidzalika, wa an yakuna a'dhamahum muwafaqatan lahu waqtida'an bihi afdalal khalqi. Maka orang yang mengetahui tentang kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang, maka dia adalah orang yang paling banyak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah orang yang paling mulia dari sekalian makhluk. Ya, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah paling mulia karena dia paling mengetahui tentang kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, i'tiqaduhum anna tariqatas salaf as-salih hiyal aslam wal a'lam wal ahkam. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa jalan hidup para salaf adalah jalan hidup yang paling aslam, paling selamat, dan paling a'lam, paling berilmu, dan paling ahkam, dan paling bijaksana. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yani anna tariqata salaf aslam wa a'lam wa ahkam. Jadi jalan hidup para ulama salaf, salafus saleh, adalah jalan hidup yang paling aslam. Kalau kita menempuh, kita akan selamat. Dan paling a'lam, kalau kita menempuh tidak akan tersesat. Dan paling ahkam, paling bijaksana, kalau kita menempuh tidak akan terjadi bencana. Ya, tidak akan menyusahkan kita. Aslam wa ahkam, atau aslam wa alam wa ahkam. Ini kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. La kama yadda'ihi ahlul kalam. Tidak sebagaimana yang dipersangkakan, dituduhkan oleh ahlul kalam. Yani orang-orang falsafat. Anna tariqata salaf aslam. Bahwa tariqah salaf itu aslam. Wa tariqatal khalaf a'lam wa ahkam. Jalannya ulama salaf itu memang aslam, lebih selamat. Tapi yang lebih pinter itu adalah orang-orang setelahnya. Ini menurut mereka. Ya. Bagaimana bisa a'lam wa ahkam wong mereka tidak aslam? Gitu loh. Kan tidak masuk akal. Harusnya kalau mereka itu a'lam dan ahkam, aslam. Lebih selamat, kan begitu. Lah untuk selamat bagaimana kalau tidak a'lam dan ahkam? Artinya apa? Mereka mengatakan para sahabat selamat. Tapi yang lebih pintar dan lebih bijaksana adalah kita. Ya. Ini kan gak mungkin. Kenapa? Karena kalau memang mereka lebih pintar dan lebih bijaksana, mestinya mereka juga lebih selamat. Jadi iman yakunu, ini iman yakulu mereka mengatakan sekaligus tiga-tiganya, nahnu aslam wa alam wa ahkam, atau tidak sama sekali, itu hanya dua pilihan saja. Gak boleh dipotong-potong begitu. Ya kan? Kemudian bagaimana para ulama salaf atau ahlu sunnah wal jamaah yani salafus soleh aslam, bagaimana bisa selamat kalau gak punya ilmu dan tidak punya hikmah? Jadi sebetulnya perkataan mereka adalah perkataan yang yaqumu ala rijlihi al-ajda, apa istilahnya, berdiri di atas kakinya yang pincang atau gimana gitu ya. Jadi enggak benar itu, seperti itu. Mengatakan a'lam dan ahkam, tapi mereka yang lebih aslam. Kan aneh. Ya kan? Kalau dia a'lam dan ahkam, ya ini lebih tahu dan lebih bijaksana, mestinya lebih selamat. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Dikatakan di sini, waqad rada Syekhul Islam hadhil firyah. Ya. Dan Syekhul Islam telah membantah tentang kedustaan ini. Faqal laqad kadzabu ala tariqati salaf. Mereka telah mendustakan jalannya ulama salaf. Wadallu fi taswibi thariqatil khalaf. Dan mereka sesat karena membenarkan jalannya orang-orang setelah salaf. Ya, thariqah khalaf. Fajama'u bainal jahli bi thariqatis salaf bil kadzib. Maka mereka menggabungkan dua keburukan. Mereka menggabungkan antara ketidaktahuan, ya, kebodohan begitu ya. Kebodohan mereka tentang thariqatus salaf, bahwasanya thariqatus salaf itu aslam wa a'lam wa ahkam, bil kadzibi alaihim karena mereka mendustakan thariqatus salaf, wa bainal jahli wadh-dhalali bitaswibi thariqatil khalaf. Dan mereka menggabungkan dengan kebodohan dan kesesatan karena mereka membenarkan jalan orang-orang yang menyelisihi salaf. Ini khalaf. Ya. Naam. Jadi menggabungkan dua keburukan. Jama'a baina su'akilah, ya, menggabungkan antara kalau orang Arab mengatakan itu Allahul musta'an, ya, ini sudah kurmanya jelek, timbangannya jelek lagi kan gitu ya, su'akilah wa su'utamrin wa su'ukilah atau gimana itu, menggabungkan dua keburukan sekaligus begitu. Jadi kurmanya jelek, timbangannya jelek, barangnya jelek, timbangannya jelek. Ini juga begitu. Mereka sudah mendustakan ulama salaf, ini adalah kejelekan tersendiri. Kemudian mendustakan thariqah salaf, ini adalah kesalahan tersendiri. Dan mereka membenarkan generasi yang menyelisihi salaf. Ini adalah kejelekan tersendiri. Naam. Fa i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah, keistimewaan mereka, ya, mereka itu adalah ahlu sunnah wal jamaah, ya, para ulama salaf, maksudnya para salaf, thariqah salaf itu adalah aslam. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya tariqah salaf itu adalah aslam, a'lam dan ahkam. Naam. Yang kelima, wa min mumayyizatihim hirsuhum ala nasril aqidati sahihah wad dinil qawim wat ta'limin nasi wa nushihim waraddi ala al mukhalifina wal mubtadi'in. Ya, semangat mereka dalam menebarkan dakwah aqidah sahihah, aqidah yang benar dan agama yang lurus, dan mengajarkan manusia, menasihati manusia, dan membantah orang-orang yang menyelisihi mereka dari kalangan orang-orang mubtadi'. Ini semangat ahlu sunnah wal jamaah itu, semangat menebarkan akidah. Ya, sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semangat sekali menebarkan akidah. Demikian juga para sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Makkah berapa? 13 tahun dakwahnya adalah akidah. 13 tahun. Oleh sebab itu, ya, beliau juga mengajari para sahabatnya juga dakwah akidah. Ini ahlu sunnah wal jamaah semacam itu. Ya. Jadi jangan mengatakan orang yang mendakwahkan akidah itu berarti itu wahabi itu, ya kan? Ciri wahabi itu satu, dakwahnya dikit-dikit tauhid syirik, tauhid syirik. Kemudian yang kedua, bicaranya hadis, gitu. Ya, jadi sering mengatakan hadis Nabi, gitu. Adapun yang pertama, contoh nyata adalah ketika kita dengan sebagian teman-teman di Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah menjadi penerjemah sebagian para duat Al-Mamlakah di hari-hari haji. Ya, kebanyakan dari duat dai Mamlakah itu biasanya bicara masalah tauhid, kemudian pembatal-pembatalnya yaitu syirik. Sampai suatu saat teman kita, ya, ketika selesai menerjemahkan, kemudian dipanggil oleh seorang jamaah haji Indonesia, bapak-bapak, kemudian dipanggil begini, dan kemudian dikatakan, "Mas, Anda enggak usah ikut-ikutan orang itu," katanya. "Loh kenapa, Pak?" "Itu Wahabi itu." "Loh kenapa, Pak?" "Ya sedikit-sedikit tauhid. Memang kita ini musyrik apa? Kok didakwai tauhid terus gitu. Kok emang kita ini musyrik apa? Kita ini muslim," katanya. "Kita ini muslim, kok didakwai tauhid terus-terusan. Emang kita ini musyrik itu Wahabi, Mas. Hati-hati, rasa melu-melu. Enggak usah ikut-ikutan." Jadi, mereka menganggap bahwa ciri, salah satu ciri Wahabi adalah dakwanya dakwah tauhid. Ya, dakwanya jenah menyeru masalah tauhid, bicara masalah syirik dan yang lainnya. Adapun masalah hadis, ya, seorang ikhwah pernah, ya, dia melakukan dakwah di daerahnya, kemudian dia punya murid. Murid ini masih takol laba baina firqatain. Tarad dada baina firqatain. Ini masih ikut ke sini dan ikut ke sana. Kenapa dia ikut taklim ikhwah tadi? Karena dia ingin ngecek, katanya ikhwah tadi itu aliran sesat, sampai di mana kesesatannya. Itu ingin dicek. Ya, kemudian dia duduk, kemudian belajar. Kemudian dia hadir di majelisnya orang-orang tadi yang mencela majelisnya ikhwah tadi. Sampai ketika dia hadir di sana, ya, majelisnya ikhwah tadi di majelis yang kedua, ya. Ya, antum kisahnya mungkin kayak Ashabul Ukhdud, ya. Si gulam itu pemuda yang belajar ke ini, tapi saya enggak nyamakan antara tukang sihir dan ini, enggak. Rahib, enggak. Ini kisahnya seperti itu seakan-akan. Ini ikut di dua majelis. Ya, ketika dia ikut di majelisnya ikhwah, dia lihat apa yang diajarkan, kemudian dia duduk di majelis yang satunya. Kemudian dia dengar bahwasanya ikhwah tadi, mas tadi itu, sudah ditahdir, hati-hati, jangan ikut pengajiannya si fulan, karena dia itu Wahabi. Ketika ditanya cirinya Wahabi apa, biasanya Wahabi itu lulusan Madinah. Ya, satu lulusan Madinah. Yang kedua, biasanya sedikit-dikit hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Innalillah, Bukhari Wahabi, kalau begitu. Iya kan? Makanya subhanallah, ya. Termasuk Imam Nawawi juga Wahabi dong, ya kan? Punya kitab Riyadhus Shalihin kan begitu. Iya kan? Subhanallah. Jadi Allahul musta'an, ya. Jadi itu. Naam. Kecintaan Ahlu Sunnah wal Jamaah kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang berbeda dengan yang lainnya. Naam. Dan dakwah mereka adalah terpusat pada dakwah akidah, agama yang lurus, kemudian menasehati manusia, dan membantah orang-orang yang menyelisihi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang keenam, di antara mumayyizat keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah wasatiyatuhum bainal firaq. Ya, sikap tengah mereka di antara firqah. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ahlus Sunnati fil Islam ka ahli al-Islami bainal milal. Kedudukan ahlu sunnah di dalam Islam sebagaimana kedudukan ahlul Islam di antara agama-agama yang lainnya. Yani fil wasatiyah, ya, sikap tengah yang ada. Nah, waqala aidan, dan juga berkata Syekhul Islam, fahum wasatun fi babi asma'illah wa baina ahli ta'tilil jahmiyah wa ahli tamtsilil musyabbihah. Maka ahlu sunnah wal jamaah mereka wasat, berada di tengah dalam mensikapi nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, antara ahlu ta'til, orang-orang yang menafikan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, dan ahlu tamsil, orang-orang yang mentamsil, mentashbih nama-nama Allah, yakni menyerupakan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah dengan para makhluknya. Kemudian kata Syekhul Islam, wahum wasatun fi babi af'alillah ta'ala bainal qadariyah wal jabariyah, dan mereka juga tengah antara dalam menyikapi perbuatan Allah Subhanahu wa taala antara kelompok qadariyah dan jabariyah. Wa fi babil wa'id, dan juga masalah ancaman, mereka wasat, mereka bersikap tengah. Bainal murji'ah, antara murji'ah, orang-orang yang mengatakan iman itu tetap saja, ya kan? Kemudian wal wa'idiyah, ini al khawarij dan yang lainnya, ya, al khawarij yang lainnya mengatakan pelaku dosa besar akan keluar dari agama Islam. Minal qadariyah wa ghairihim, dari kalangan qadariyah dan yang lainnya. Wa fi babil asma'i was sifat, wa fi babil asma'il iman wad-din wa bainal haruriyah wal mu'tazilah, dan juga menyikapi tentang masalah apa itu yang disebut dengan iman antara haruriyah dan mu'tazilah. Ya, haruriyah adalah khawarij, mu'tazilah adalah mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar adalah fi manzilah bainal manzilatain, di antara kedudukan, di antara, di satu kedudukan di antara dua posisi, yakni tidak iman dan tidak kafir. Jadi ketika di dunia tidak iman dan tidak kafir, tapi kesudahannya di akhirat nanti mereka akan masuk ke dalam neraka. Ini menurut orang-orang Mu'tazilah. Wa bainal Murji'ah wal Jahmiyah. Wa fi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga menyikapi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka wasat bainar Rafidhah atau bainar Rawafid, antara orang-orang Rawafid dan orang-orang Khawarij. Orang-orang Rawafid ghulu kepada para sahabat atau sebagian sahabat, orang-orang Khawarij mengkafirkan sahabat radhiyallahu taala anhum. Naam. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian pembahasan yang terakhir pada kesempatan petang hari ini adalah tentang manhaju ahlil bida'i wal ahwa, ya, tentang manhaj ahlul bida' dan ahwa. Taqaddama dzikru manhaji salafil aqidati wa ahammu mumayyizatihi wa anna ahamma ma yumayyizul manhaj salafiyya fil aqidati huwa hasru talaqqi fi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ayakuna dhalika muqayyadan bi fahmi salafis salih. Telah kita sebutkan bahwasanya yang membedakan Ahlus Sunnah dan yang lainnya adalah bahwasanya Ahlus Sunnah, sumber belajar Ahlus Sunnah, sumber ilmu, sumber akidah, sumber manhaj Ahlus Sunnah adalah terbatas pada kitabullah, sunnah Rasulullah, dan sesuai dengan pemahaman salafu as-salih. Ini ciri yang paling menonjol. Ya, ini ciri nomor satu. Naam. Wa alal akas, dan kebalikannya. Min dhalika manhaju ahlil ahwa wal bidah, manhajnya orang-orang ahlul ahwa dan ahlul bid'ah. Fa inna masdara talaqqi indahum laisal kitabu was sunnah. Ya, sumber ilmu mereka bukan kitab dan bukan sunnah. Innama huwa mabtada'u mabtada'a a'immatuhum wa suyukhuhum. Ya, akan tetapi sumber ilmu mereka adalah perkara-perkara yang diada-adakan oleh imam-imam mereka dan masayikh-masayikh mereka. Thumma ta'wilul kitabi awis sunnati ila ma yuwafiqu ahwa'ahum. Kemudian kalaupun mereka bersumber dengan kitab ataupun bersumber dengan sunnah, tapi mereka mentakwil kitab dan mentakwil, yakni menafsirkan, ya, menafsirkan kitab atau menafsirkan sunnah sesuai dengan ahwa mereka, ya, sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wa'timaduhum 'alal aql, dan diantara ciri mereka adalah mereka betul-betul berpegang pada akal, ya, akal-akalan mereka, ya. Wa'alal ahaditsid dha'ifah, dan juga berpegang kepada hadis-hadis dhaif. Wal wahiyah al maqdubah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis dhaif atau hadis-hadis yang palsu, yang dipalsukan atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattiba'uhum lil mutasyabih, dan mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, ya, ayat-ayat yang mutasyabih, ya, yang sebagian orang itu sulit mencernanya, sulit memahaminya, justru itu yang diambil sebagai apa? Dasarnya. Naam. Wa tahrifuhum lil adillati wa ta'wiliha ta'wilan fasida, dan mereka suka mentakwil-takwil. Kalau apabila mereka mengatakan bahwasanya apabila engkau mendapatkan ayat dari Al-Qur'an yang membingung, ya, alat ayat dari Al-Qur'an yang berbicara tentang sifat farum tanzihan au awilhu, ya, maka yakni nafikan ataukah ditakwil, tapi dengan takwil yang salah, yang tidak berdasarkan dalil yang sahih. Karena takwil ada dua, takwil sahih dan takwil fasid. Takwil sahih adalah takwil yang berdasarkan dalil, sedangkan takwil fasid adalah takwil yang tidak berdasarkan dalil yang sahih. Naam. Yaqulu Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, wabil jumlah, kesimpulannya, ya. Faftiraku ahlil kitabi, faftiraku ahlil kitabi waftiraku hadhil ummati ala 73 firqatan innama aujabahu ta'wilu, ya. Kesimpulannya bahwasanya perpecahan yang terjadi di antara ahlul kitab dan perpecahan yang terjadi di kalangan umat ini sampai menjadi 73 kelompok. Innama aujabahu ta'wil. Sesungguhnya itu adalah akibat dari ta'wil. Ya, akibat dari ta'wil. Apa yang dimaksud ta'wil di sini? Tafsir yang tidak benar, yakni ta'wil fasid. Sumbernya itu. Ya, sumbernya itu. Wa yaqulu Ibn Abil Iz Al-Hanafi, ya. Berkata Ibn Abil Iz Al-Hanafi, "Wa hal kharajatil khawariju wa tazalatil mu'tazilatu wa rafadhatil rawafidu wa iftaraqatil ummatu ala 73 firqatan illa bitta'wilil fasid?" Dan tidaklah keluar orang-orang khawarij dan beriktizal orang-orang mu'tazilah dan menolak orang-orang rawafid dan terpecah umat ini menjadi 73 kecuali dikarenakan ta'wil fasid. Ya, kesimpulannya apa? Ta'wil fasid, yakni ta'wil min ghairi ilmin. Ta'wil tanpa ilmu. Wa innama ta'wilu mabniyun 'alal ara' wal ahwa. Ta'wil itu yang dimiliki oleh ahlul bid'ah wal ahwa adalah ta'wil yang berdasarkan ara', pendapat dan ahwa, dan hawa nafsu. Fa hadzal manhajul ladzi salakahu ahlul ahwa wal bid'ah. Maka manhaj yang diikuti oleh ahlul ahwa dan bidah mukhalifun liman haji ahli sunnati wal jamaah fin nadhari wal istidlal. Maka jelas manhaj mereka ini bertentangan sekali dengan manhaj ahlu sunnah wal jamaah dalam pengambilan dalil. Wahum min a'zami awamil tafarruqil ummatil islamiyah. Dan ini adalah salah satu sebab terbesar pecahnya umat Islam. Yani mata ibta'adatil ummah 'anil kitabi was sunnati iftaraqat iftiraqan kabira. Yani kapan saja umat Islam ini semakin jauh dari Alkitab dan sunnah, maka niscaya akan semakin berpecah dengan perpecahan yang sangat besar. Dan kullama iqtarabatil ummah ilal kitabi was sunnah, semakin dekatnya umat ini kepada kitab dan sunnah, kullama ijtama'at, pasti niscaya mereka akan semakin bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, yakni hablullah yajma' la yufarriq. Berpegang teguhlah kalian kepada hablullah, kepada kitabullah, kepada sunnah Rasulullah. Wala tafarraqu, yani itasimu bihablillahi jami'an, ya. Apabila kalian berpegang kepada hablullah, kepada kitabullah, kepada sunnatullah, niscaya akan apa? I'tisam. Akan bersatu. Wala tafarraqu. Ingat, berpegang kepada hablullah tidak menimbulkan tafarruq. Ya, berpegang kepada hablullah tidak menimbulkan tafarruq. Dakwah ila hablillah la yufarriq, la tufarriq. Ya, demikian juga dakwah untuk mengembalikan umat ini kepada kitabullah adalah dakwah yang tidak memecah belah. Sesungguhnya dakwah yang memecah belah adalah dakwah yang menjauhkan umat ini dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan fahmi salafi hadhil ummah. La'alla naktafi bihadzal qadr, mungkin kita cukupkan pada kesempatan kita kali ini. Wa insyaallah kama tafaqna sabiqan, sebagaimana kita sepakati tadi, insyaallah sanati ila hadzal makan bi aunillahi wa tawfiqihi fi saati sabiati sabahan insyaallah taala fi yaumil ghadi insyaallah. Kalau tidak ada halangan, insyaallah dengan taufik dari Allah kita akan berkumpul di tempat ini besok pada jam 7 bagi yang memiliki kesempatan. Mudah-mudahan Allah memudahkan apa yang kita rencanakan dan memberikan taufik dan mengumpulkan kita dalam kebaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.